Setiap memasuki bulan-bulan barokah tersebut, alangkah baiknya kalau doa itu malam ini kita baca sama-sama dengan harapan agar kita memperbanyak membacanya sesuai dengan anjuran Nabi. Ditirone sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Wis ngguyu mesti pikiranmu fi marozak tanan. Sing mbok apali dongane Mbak Dok tok. Fi rojaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Niku termasuk doa panjang usia. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua keberkahan di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua keberkahan di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami semua pada bulan suci Ramadan. Nah, barokah itu sering diartikan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sehingga orang yang mendapatkan barokah hidupnya pasti stabil sekaligus dinamis. Sepurane, aku kok ngomong stabil, ngomong dinamis, lali nek ngaji nggone wong sing gak patek pinter. Lho nyatanya aku ngomong stabil dinamis itu plonga-plongo. Lah nek paham mestine kan ngene. Lah kuwi mangan. Selalu mengarah ke kehidupan yang lebih baik. Sehingga ada ungkapan, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Sehingga alhamdulillah, jamaah Junudul Mustafa makin hari makin bertambah, makin hari makin syiar, makin hari makin barokah. Para pecinta syafaat, para pecinta barokah, para perindu syafaat, para perindu barokah, para penggila syafaat, para penggila barokah, orang-orang yang seneng berharap syafaat, orang-orang yang seneng ngalap berkah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip, aku masih seperti yang dulu. Gak ada perubahan, gak ada perbaikan. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Sami mawon, bokonge Mbak Mi. Nek ngono kuwi ya apal. Wong kecos pawon kok. Tapi hidup yang barokah itu sering saya sampaikan, makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia. Bukan kok gaplek peringgilan, mundak tuwek mundak, tapi kudu gaplek dipangan wedhus, wedhuse mendem ya, mundak tuwek kudu mundak bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar agak fresh, enggak terlalu sepaneng, sambil ngiseni kardus. Tapi saya kan tetap didengerin toh. Dilanjut nggih. Bicara soal barokah, kehidupan yang selalu lebih baik, ada bahasa perbincangan di tengah masyarakat kita bahwa memang ada perbedaan soal barokah ini antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Ada perbedaan antara kaum pria dengan kaum wanita. Wanita itu biasa juga disebut dengan kaum hawa. Kenapa? Ya karena memencutkan laki-laki. Wong lanang nek ketok wong wedok nang ayu pisan. Pertama mesti kaget, hah? Akhirnya terus kagum. Wah. Makanya disebut kaum hah? Wah, sehingga jangan heran kalau saya lebih sering memandang sebelah sini. Jadi aku nek nyawang rene iki, ha? Wah, nek nyawang rene. Biasanya barokah itu lebih akrab dengan kaum perempuan yang menginginkan barokah, hidup yang selalu lebih baik, itu biasanya perempuan. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia, perempuan itu menginginkan kehidupan yang barokah, yang selalu lebih baik. Kalau laki-laki beda. Laki-laki merasa lebih bangga jika punya prinsip istiqomah. Laki-laki merasa lebih gagah kalau bisa istiqomah. Istiqomah itu artinya bukan istri tiga dikontrakin rumah. Maksudnya wong lanang kuwi luweh bangga, luweh gagah yen bisa istiqomah, teguh, panggah, tetap dan tidak berubah. Kalau perempuan sukanya barokah, inginnya selalu tambah baik seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia. Penjelasannya begini, mohon maaf. Perempuan kalau masih di bawah usia 20 tahun yang diinginkan pasti laki-laki tampan. Sing jemburis-jemburis ini kira apa ayo? Ora arep nang model ngono-ngono kuwi. Mula kowe aja kegeeran. Cewek-cewek sing umure sik sangisore 20 tahun yang diinginkan pasti laki-laki tampan. Mula ngefene ya karo sing ganteng-ganteng kae. Koyok Dilan, Aliando, artis-artis Korea, minimal Anwar Zahid. Minimal. Nyatane ngelumpuk sakmene akeh kan yo ngenteni aku weh. Kalau enggak ngefans ngapain dibela-belain duduk umpet-umpetan kayak gitu. Nah, nanti perempuan kalau usianya udah di atas 30 tahun, udah nikah, udah punya anak, dituntut macam-macam kebutuhan, keinginannya beda, sudah tidak lagi menginginkan laki-laki tampan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki mapan. Wis mulai akeh kebutuhan. Lah ini optimisme ya bagi mereka yang tidak dikaruniai wajah tampan. Jadi bisa mengejar ketinggalan. Memang kadang-kadang tampan itu bisa kalah dengan mapan. Betul, ketampanan bisa dikalahkan oleh kemapanan. Gua dengeram ning ora gablek duwe ya kepyur. Kaya HP gak ono sinyale. Baterainya ngedrop. Ganten ning ora gablek duit. Guyu ora iso, ngomong ora cetha. Manjen ora ono sing kena dicethake. Ora pati bagus, ora pati ganteng ning sugih duwite akeh. Ya padang jinglan. Guyu ya biar ngono, ngomong ya banter. Nah, nanti kalau perempuan usianya udah di atas 40 tahun, keinginannya sudah berubah, lebih baik lagi. Wong wedok nek umure wis 40 tahun munggah, tidak menginginkan laki-laki tampan, tidak menginginkan laki-laki mapan, tapi yang diinginkan adalah laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan.